ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat Islam dan nikmat sunnah, dimudahkan kita untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini dan dimudahkan untuk kita berusaha menetapi jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk sunnah beliau adalah menunaikan sholat lima waktu, yakni sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan beliau. Menunaikan sholat lima waktu di masjid, kemudian duduk untuk menuntut ilmu di rumah Allah Azza wa Jal. Ini semuanya adalah nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat tersebut dan senantiasa memohon kepada Allah semoga nikmat ini dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita masih berada pada pembahasan doa dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, di antara perkara yang telah dijelaskan dengan sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bab doa. Bab tentang doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan tentang adab-adabnya, diterangkan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa, dan berbagai macam perkara terkait dengan doa. Karena doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin, wa asbabu kulli khair, dan sebab semua kebaikan. Jadi doa itu sebab semua kebaikan. Kebaikan apa saja yang Anda ingini, dunia atau akhirat, ini adalah pintunya, doa. Karena kebaikan itu yang memiliki hanya Allah Azza wa Jal. Kalau kita ingin kebaikan, mintanya kepada yang punya, yaitu Allah Azza wa Jal. Dulu salah seorang ulama pernah duduk merenung. Saya melihat tetangga saya diberi oleh Allah kelebihan dunia dan seterusnya. Tetangga sebelah kiri juga demikian. Depan saya, belakang saya renungkan. Ini orang-orang diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Ada yang diberi ini, diberi itu. Kemudian saya coba tanyakan kepada diri saya sendiri, kebaikan itu dari mana mereka dapatkan? Siapa yang memberi? Ternyata jawabannya adalah siapa? Allah maka saya pun tahu dan tersadar bahwasanya pintu semua kebaikan adalah dengan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah doa Nabi alaihi salatu wassalam, yang doa ini juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sebagai salah satu bukti bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat pintunya adalah doa. Doa adalah sebab. Dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dunia yang baik, akhirat juga baik ya Allah, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Dunia dan akhirat diminta kepada Allah, karena hanya Allah saja yang punya dan bisa memberi semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab doa ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sesempurna-sempurnanya penjelasan adab-adabnya, ya, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam doa, ya, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi doa dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terakhir kita baca pada pertemuan yang sudah cukup lama, sebenarnya qabla Ramadan, sudah cukup lama. Kita telah berhenti pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dalam hadis ini disebutkan salah satu, ya, sebab, di antara sebab-sebab doa kita terkabul, yaitu dengan bertawassul. Tawassul itu artinya tolabul qurbah, mencari kedekatan. Ini makna tawassul, kedekatan kepada Allah. Dan mencari kedekatan dengan Allah tentunya dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Di antara cara-cara yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi, ya, di dalam kita berdoa adalah bertawassul dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini di antara tawassul yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam doa kita menyebut nama-namanya, kita sanjung Allah, kita menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini termasuk adab dari adab-adab doa. Ya. Wabillahi taufiq. Bukankah dalam surat Al-Fatihah sebelum kita memohon kepada Allah permintaan-permintaan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sebelum kita meminta dengan permintaan-permintaan ini, diawali dengan sanjungan, pujian, menyebut nama Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Baru kemudian kita minta dan memohon kepada Allah Jalla wa Azz. Taib, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa fi musnadihi aydan min hadithi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadha'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Tidaklah seorang hamba menimpanya kesusahan, menimpanya kesedihan, ya dia mendapatkan musibah, kesempitan, kesedihan, macam-macam. Kemudian berdoa dengan doa ini, yang akan kita bahas nanti. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu. Kecuali pasti Allah akan menghilangkan kesedihannya, gundah gulananya, kesempitan dadanya. Akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau kita membaca doa ini. Bukan hanya dihilangkan kesedihan itu. Tetapi, wa abadalahu makanahu farohan. Dan Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Kesempitannya dengan kelapangan. Subhanallah. Ya. Kalau seorang dihilangkan kesedihannya saja ini sudah merupakan kebaikan. Apalagi dihilangkan dan diganti lawannya. Sedih diganti dengan kebahagiaan. Sempit diganti dengan kelapangan. Iya. Kata para sahabat ketika mendengar hadis itu, ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, yakni semangat para sahabat, antusias para sahabat mendengar hadis ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, kalau demikian kita pelajari doa ini ya Rasulullah, kita pelajari, kita ajarkan, kita pelihara doa ini. Qala bala, kata Nabi, iya sudah seharusnya. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, sudah seharusnya bagi orang yang pernah mendengar hadis ini untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Iya. Kalau dalam urusan dunia saja, ya, kita mendapatkan kesempatan emas, kita berusaha untuk tidak sia-siakan. Kalau bisa ditempuh, kita tempuh perjalanan itu. Kalau bisa kita mengorbankan sesuatu, kita korbankan sesuatu. Karena ini sesuatu yang mahal. Padahal urusan apa tadi? Dunia. Lalu bagaimana dengan ini? Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, sudah seharusnya bagi seorang yang mendengar doa ini untuk mempelajarinya. Mari kita pelajari doa ini. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya ulangi dari depan. Tidaklah seorang hamba menimpanya hammun, gundah gulana, kesempitan, wala huznun atau kesedihan. Ya, sebabnya banyak sedih itu. Ya. Hilangnya saudara, kematian, ya. Hilangnya harta, ya. Fitnah yang demikian banyak, ya. Kondisi ekonomi yang berat bagi dia, sebab-sebab yang lain, ya. Ya. Atau dia berpegang teguh dengan ajaran agama, kemudian dengan itu dia harus berhadapan dengan sekian banyak resiko, sempit. Orang berpegang dengan agama bukan kemudian mulus-mulus dan lancar-lancar saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas, orang yang sudah jelas-jelas mendapatkan pertolongan Allah. Apakah beliau mendapatkan ujian? Jawabannya iya. Disakiti dengan lisan, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai kadza pendusta, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai pemecah belah, memutus silaturahim, macam-macam. Nabi alaihi salatu wasallam disakiti dengan lisan. Disakiti pula dengan badan. Ya, dicekik, ya, ditaruh kotoran unta di punggung beliau. Dalam keadaan beliau sedang sholat. Sedang sholat. Apa ini tidak luar biasa? adab yang demikian jelek. Sedang sholat, sedang sujud kepada Allah di tempat yang mulia, di Ka'bah. Sempat-sempatnya orang-orang musyrikin Quraisy muncul ide untuk membawa kotoran dan isi onta ditaruh di punggungnya Rasul alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Sampai puncaknya adalah pengusiran Nabi alaihi salatu wassalam, dikepungnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibunuh di hari-hari beliau hijrah ke kota Madinah. Tetapi beliau orang yang paling bahagia, paling lapang dadanya. Kesusahan, kesedihan yang menimpa beliau, beliau juga sedih, diganti oleh Allah dengan farohan, kebahagiaan, kemenangan, kelapangan, karena ketergantungan beliau yang sangat sempurna kepada Allah. Tidak pernah akan menyesal orang yang bergantung kepada Allah. Ya. Di antaranya dengan doa ini. Beliau membaca doa ini, mengamalkan doa ini, dan mengajarkan doa ini kepada umatnya. Barang siapa yang tertimpa musibah, kesusahan, kesempitan, kemudian berdoa dengan doa ini, maka akan dihilangkan kesusahan itu dan diganti dengan kebaikan. Apa doanya? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Diawali dengan ya kalimat ini. Allahumma. Ini sudah tawassul, menyebut nama Allah. Allahumma artinya ya Allah. Ya. Karena huruf mim dalam kalimat Allahumma dalam bahasa Arab, huruf mim itu adalah pengganti ya. Ya Allah. Ya. Ya-nya dibuang, ganti huruf apa? Mim. Allahumma. Ya. Jadi tidak ada ya Allahumma itu tidak ada. Karena ya itu sudah diganti dengan huruf apa? Mim. Allahumma ya Allah, dipanggil Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang butuh. Orang yang mengakui Allah Jalla wa Ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya zat yang bisa menyelesaikan urusan kita. Dipanggil Allah Azza wa Jalla, bukan memanggil yang lain. Allahumma ya Allah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengakuan lemahnya kita di hadapan Allah. Ya Allah, inni abduka, aku ini hambamu ya Allah. Ya. Ini belum minta sesuatu pada Allah. Tidak langsung minta, tapi diawali dengan menampakkan hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Menampakkan hajat kepada Allah. Dan menampakkan hajat kepada Allah itu termasuk sebab dikabulkannya apa? Doa. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, yakni tentaranya Fir'aun. Ini belum, yakni belum pengejaran ke Laut Merah tidak. Ketika Nabi Musa memukul, ya, pengikutnya Fir'aun dari Qibti, kemudian mati, ya, kemudian lagi yang kedua, ya, kemudian tidak jadi, dikejar. Larilah Nabi Musa sampai ke negeri Madian. Sampai ke negeri apa? Madian. Ya. Kisah bisa dibaca dalam Al-Quran. Di saat itu Nabi Musa duduk di bawah pohon, bersandar, kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini fakir ya Allah. Saya ini fakir ya Allah, butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Menampakkan kefakiran, menampakkan kebutuhan kepada Allah, ini termasuk salah satu sebab apa namanya terkabulnya doa. Wabillahi taufik. Termasuk di awal doa ini, setelah memanggil Allah, Allahumma, disebutkan keadaan kita yang miskin, keadaan kita yang lemah, keadaan kita yang diatur oleh Allah. Kita ini hambanya Allah. Inni abduka, aku ini hambamu ya Allah. Ibnu abdika, anaknya hambamu juga. Bapakku juga hambamu ya Allah. Ibnu amatik, ibuku juga hambamu ya Allah. Saya ini hambamu ya Allah. Bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Namanya hamba. sangat tergantung dengan apa? Allah Azza wa Jalla. Yani tidak punya kekuatan saya ya Allah, tidak punya daya dan kemampuan ya Allah. Ya. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Amah yani budak wanita, yani ibu. Saya ini budakmu ya Allah, yani hambamu, putranya hambamu, juga putranya hamba perempuanmu, yani ibuku. Ibuku itu hambamu juga ya Allah. Ya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah di tanganmu. Ya. Yani baiknya kita, buruknya kita, semuanya di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Ma'win fiyya hukmuka, saya yakin dengan takdirmu, hukum yang engkau putuskan untukku sudah berlalu. Yani Allah maha tahu segala sesuatu, telah berlalu hukum Allah Azza wa Jalla atasku ya Allah. Dan saya yakin keputusan-keputusanmu maha adil. Adlun fiyya qadha'uk, sungguh maha adil keputusanmu tentangku ya Allah. Ini semuanya sanjungan kepada siapa? Allah. Di satu sisi kita menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, di sisi yang lain kita menyanjung Allah. Sempurna takdirnya Allah, dan semua keputusan Allah maha adil yang menimpa diriku atau yang lain. Termasuk apa yang menimpanya berupa kesedihan, kesusahan. Semuanya penuh dengan hikmah. Maha adil Allah Azza wa Jal. Ya. Sampai di sini bisa difahami insyaAllah. Ya. Yakni doa ini diawali dengan satu. Ya, memanggil nama Allah. Allahumma. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada Allah tentang kondisi kita yang diatur oleh Allah dan butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, memuji dan menyanjung Allah sebagai zat yang maha adil. Zat yang segala keputusannya maha sempurna. Ya. Ini belum minta kita. Belum minta kepada Allah. Baru kemudian meminta kepada Allah. As'aluka, aku mohon kepadamu Allahumma ya Allah. Bikullis min huwalak, dengan bertawassul. Saya bertawassul kepadamu ya Allah dengan keyakinan saya, dengan semua nama-namamu ya Allah. Saya bertawassul dengan semua nama-namamu ya Allah. Ya. Di sini tawassul dengan nama Allah. As'aluka, aku mohon kepadamu Allahumma ya Allah. Bikullis min huwalak, dengan saya bertawassul dengan semua nama-namamu ya Allah. Dan nama-nama Allah tidak terbatas, sangat banyak, di antaranya 99. Dan 99 itu bukan batasan namanya Allah. Nama Allah banyak. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Di antara yang disebutkan adalah 99 nama, Asmaul Husna 99. Tapi itu bukan batasan. Ya. Nama Allah bukan hanya 99, lebih dari itu. Ya. Dengan dalil hadis ini, aku mohon kepadamu ya Allah dengan bertawassul dengan semua nama-namamu ya Allah. Nama-namamu yang sammaita bihi nafsak, yang engkau telah sebutkan untuk dirimu dalam Al-Quran. Saya tahu itu namamu karena engkau sebutkan dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au allam tahu ahadan min khalqik. Saya juga bertawassul dengan nama-namamu yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yakni para nabi. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau sebutkan dalam kitabmu. Au istatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan saya juga bertawassul dengan nama-namamu yang masih engkau simpan di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak Allah sampaikan, tidak Allah sebutkan kepada kita. Artinya nama Allah ya, tidak sebatas berapa? 99. Ya, ini yang keempat, bertawassul dengan nama-nama siapa? Allah. As'alukallahumma, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan semua nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama itu engkau sebutkan untuk dirimu, atau nama-nama yang engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu seperti para nabi. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang telah engkau turunkan dan sebutkan dalam kitabmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang masih engkau simpan di sisimu. Ya, ini tawassul dengan apa? Nama-nama Allah. Kemudian baru memohon permohonan. Aku mohon kepadamu ya Allah, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri. Aku mohon kepadamu ya Allah, engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya bagi dadaku, penyejuk bagi jiwaku. Mohon kepada Allah agar Al-Qur'anul Karim menjadi penyejuk dada, menjadi cahaya jiwa. Mohon kepada Allah. Wa jala'a huzni, dan juga menjadi sebab hilangnya kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan hilangnya kegundah gulanaanku. Ini doa. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu, mesti Allah akan menghilangkan kesedihannya dan juga kesempitan hidupnya. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah akan menggantikan kesusahannya dengan kebahagiaan. Wabillahi taufik. Maka saya wasiatkan untuk saya pribadi dan juga Anda semuanya untuk mempelajari doa ini, menghafalkan doa ini. Karena Nabi telah berpesan untuk menghafalkannya, untuk mempelajarinya. Wabillahi taufik. Saya ulangi doa tersebut sembari kita melihat beberapa hal yang itu merupakan sebab-sebab terkabulnya doa. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qadha'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dari sini pula ya, kita semakin merasa penting untuk mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena sungguh dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal, seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mempelajari Allah Azza wa Jal, nama-namanya, sifat-sifatnya, hak-hak Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pernah kita baca juga dalam kitab ini. Ya, di antara faedah kita meyakini nama-nama Allah, mempelajarinya, adalah kita akan masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. Ya, di antara nama-nama yang Allah miliki adalah 99. Sekali lagi, ini bukan batasan. Tapi di antara nama-nama Allah adalah 99 ini. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mempelajarinya, ya, menghafalkan nama-nama itu, mengetahui maknanya dan mengamalkannya, di antaranya dalam berdoa, bertawassul dengan nama-nama itu, ya, meyakini kandungan nama-nama Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? surga. Termasuk ya, mengimani nama-nama Allah dan beribadah kepada Allah dengan nama-namanya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Para nabi, para rasul ketika berdoa bertawassul dengan nama-nama Allah, di antaranya dengan nama Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb. Betapa banyak para nabi, para rasul berdoa dengan Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diawali dengan memanggil dia Allah. Ar-Rabb. Ar-Rabb itu nama Allah. Rabbi zidni ilma. Juga memanggil Rabb. Wahai Rabb kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga memanggil apa? Rabb. Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para nabi, para rasul mengajarkan kita untuk memanggil nama-nama Allah dalam doa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan sesuatu yang paling sempurna di antara para nabi dan rasul. Karena beliau adalah penutup para nabi, penutup para rasul, termasuk dalam doa ini. Doa ini berisi tawassul dengan semua nama Allah tanpa kecuali, yang kita ketahui atau yang tidak kita apa? Ketahui, yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang belum Allah sebutkan, yang telah Allah ajarkan kepada para nabi atau yang belum Allah ajarkan kepada para nabi. Jadi dalam doa ini kita bertawassul dengan semua nama-nama Allah yang telah Allah sebutkan atau yang belum Allah sebutkan, ya. Sebagaimana dalam doa yang telah kita dengar, as'alukallahumma, ya Allah aku mohon kepadamu, bikullismin huwalak, dan aku bertawassul dalam doa ini dengan semua nama-namamu tanpa kecuali. Sammaita bihi nafsak, apakah nama-nama itu telah engkau sebutkan untuk dirimu. Jadi Allah menyebutkan namanya dalam Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim, huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Allah menyebutkan nama-nama ini dalam Al-Qur'anul Karim. Saya bertawassul dengan nama-namamu semuanya yang telah engkau sebutkan untuk dirimu, au allam tahu ahadan min khalqik, atau engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, hambamu, malaikatmu atau nabimu, au anzaltahu fi kitabik, atau telah engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran atau Injil atau Taurat atau Zabur atau Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang masih engkau simpan di sisi ilmu ghaibmu ya Allah yang belum Allah ajarkan, dan kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal dari nama-namanya. Masih ada nama-nama Allah Azza wa Jal yang ada di sisi Allah. Dan dengan doa ini berarti kita telah mengimani semua nama-nama Allah Azza wa Jal. Semua nama-nama Allah termasuk yang belum Allah sebutkan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum diajarkan, yang masih ada di sisi Allah, adalah hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di padang mahsyar sujud kepada Allah di bawah arsy, sujud. Di situ Nabi memuji Allah, menyanjung Allah dengan sanjungan-sanjungan yang belum pernah Nabi mengucapkannya di dunia ini, yakni diajarkan oleh Allah di saat itu. Ada sanjungan-sanjungan, pujian-pujian yang baru diajarkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud kepada Allah di padang mahsyar, sebelum kemudian Allah mengizinkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan syafaat. Dan kisah ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim dalam hadis syafaat yang sangat panjang. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Doa yang sangat agung yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga kita bisa menghafalkannya, bisa meyakini kandungan yang ada di dalamnya dan juga mengamalkannya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.